mutawil. Adakah bahasa Arab qadirun itu artinya kuasa atas sesuatu yang memang dia menjadi kekuasaannya, seperti tadi alimun bima alimahu, dia itu pintar dengan apa yang jadi kepintarannya. Ini enggak jadi pujian. Dia mengetahui segala sesuatu, namun segala sesuatu yang sebatas yang dia ketahui saja. Dia mengetahui, mendengar segala sesuatu, namun segala sesuatu yang bisa dia dengar, di luar itu dia tidak mendengarnya. Kata tadi, apa? Ya, perkataannya tidak ada faedah. Faedah pujian, apa? Tidak ada faedah. Dia melihat segala sesuatu, namun segala sesuatu yang bisa dia lihat, yang selain itu tidak bisa dia lihat. Maka manusia juga bisa seperti itu kalau maknanya demikian. Bisa kita katakan orang itu maha melihat segala sesuatu. Nah, pakai makna Mu'tazilah. Pakai tafsiran Mu'tazilah. Dia hebat melihat segala sesuatu. Ini segala sesuatu yang bisa dia lihat. Yang tidak bisa dia lihat, dia tidak lihat.